وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan kembali pelajaran tahdzib kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah. Halaman 40 masuk bab yang kelima. Qala rahimahullah, babu dhammil khawarij wa su'i madhahibhim wa ibahati qitalihim wa thawabi man qatalahum aw qataluh. Bab tercelanya Khawarij. Dan buruknya mazhab mereka. Dan bolehnya memerangi mereka. Dan pahala orang yang membunuh mereka. Atau dibunuh oleh mereka. Ini judul babnya. Jadi kalau sebelumnya beliau membahas tentang persatuan umat, larangan berpecah belah, kemudian kenyataan bahwasanya umat ini akan terpecah belah sebagai gambaran umum, maka bab ini beliau mulai menyinggung di antara kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Yang pertama kali disebutkan di sini adalah tentang Al-Khawarij. Khawarij. Ayo kita baca. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى لم يختلف العلماء في أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم لأنهم يتأولون القرآن على ما يهون يموهون على المسلمين وقد حذرهم الله تعالى منهم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون was-sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Kata beliau rahimahullah, ulama tidak berbeda pendapat bahwa Khawarij adalah kaum yang buruk. Durhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka sholat puasa dan bersemangat di dalam ibadah, ulama tidak berbeda pendapat bahwa Khawarij adalah kaum yang buruk, durhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka sholat, puasa dan bersemangat di dalam ibadah. Falaisa dzalika binafi'in lahum, maka itu semua tidak bermanfaat untuk mereka. Li'annahum yata'awwaluna al-Qur'ana 'ala ma yahwun. Karena mereka menafsirkan Al-Qur'an menurut hawa nafsu mereka. Yumawwihuna 'ala al-muslimin. Karena mereka menafsirkan Al-Quran menurut hawa nafsu mereka, menyimpangkan atas kaum muslimin yaitu tafsir Al-Quran tersebut. Wa qad hadhara Allah Ta'ala minhum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dari bahaya mereka. Allah Ta'ala telah memperingatkan dari bahaya mereka. Di antaranya firman Allah Ta'ala, dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Allah Ta'ala berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi, maukah aku beritakan pada kalian orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. yaitu orang-orang yang sesat usaha mereka di kehidupan dunia, sementara mereka menyangka telah berbuat dengan sebaik-baik perbuatan. Ulaikal ladina kafaru bi ayati rabbihim, mereka itulah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Rabb mereka, waliqaihi, dan perjumpaan dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka terhapuslah amalan mereka itu. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, maka kami tidak tegakkan untuk mereka pada hari kiamat timbangan, karena amalannya terhapus. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru, itulah balasan mereka jahannam dengan sebab kekufuran mereka. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejekan, permainan, hinaan. Nah, sebagian ulama menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini menyinggung siapa? Khawarij. Ya. Sebagian yang lain menafsirkan ayat ini terkait dengan yaitu ahli kitab Yahudi. Dan dua-duanya perkara yang benar. Nah, artinya kita lihat dari tafsir ulama. Adapun kalau secara makna, maka masuk secara makna. Nanti dalam ilmu usul tafsir itu ada kaidah namanya al-imrah bi umumil lafad la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Nah, yang tadi disebut itu kaidah apa? Dengan sebabnya. Ayat ini turunnya itu sebabnya apa? Ada yang bilang yaitu menyinggung tentang khawarij. Ada yang bilang tentang ahli kitab Yahudi. Nah, dan maknanya hak. Mereka itu orang yang paling rugi amalannya, sesat usahanya di kehidupan dunia, tapi menyangka telah berbuat dengan sebaik-baik amalan. Rajin sholat, rajin ibadah, semangat, puasanya, baca Al-Qur'annya, tapi sesat. Maka Allah katakan, terhapuslah amalan mereka. Allah tidak tegakkan untuk mereka timbangan amal. Balasannya adalah neraka jahanam. Nah, wahadharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan dari bahaya mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan dari bahaya mereka. Nanti akan disebutkan pada bab-bab setelahnya. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khawarij ini dan bahayanya. Wal khulafa'ur rasyidun, dan juga al khulafa'ur rasyidun, siapa al khulafa'ur rasyidun? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, dari kalangan sahabat, empat khalifah. Nah, yang disebut dengan al-khulafa ar-rasyidun. Semuanya memperingatkan tentang bahayanya khawarij ini. Sampai Umar bin Al-Khattab ketika melihat tokoh pertama mereka, itu Dzul Khuwaisirah, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung di hadapan Nabi, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh orang ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah. Dan mulai menjadi-jadi fitnah mereka di akhir-akhir kekhilafan Utsman bin Affan sampai terbunuhnya Utsman. Nah, di masa fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itulah semakin menjadi-jadi fitnah mereka. Puncaknya di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wassahabatu, dan seluruh sahabat, waman tabi'ahum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum, semuanya memperingatkan dari bahayanya Khawarij. Artinya apa? Tidak ada ikhtilaf, tidak ada beda pendapat kalau Khawarij itu kaum yang buruk, kaum yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, walaupun tampilan mereka itu apa? Orang yang sholat, puasa, rajin ibadah, itu tidak bermanfaat. Nah, lihat. Jadi jangan menilai orang hanya dengan apa? Ibadahnya saja. Tapi dilihat bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya. Itu yang paling menentukan. Sebelum perkara ibadah. Nah. Lihat bagaimana orang Khawarij ini. Sholat mereka tidak bisa memperbaiki nama mereka. Puasa mereka tidak memperbaiki nama mereka. Rajinnya ibadah mereka tidak memperbaiki nama mereka. Tidak dipandang. Ketika mereka itu di atas manhaj yang munharif, yang menyimpang. Nah, di atas akidah yang dhalalah, sesat. Nah, bahkan nanti kita akan baca ya, bagaimana Nabi SAW menyebut mereka sebagai kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Timbul di sini pertanyaan, akufarul hum, apakah mereka itu kafir? Apakah kalau begitu mereka itu kafir? Di sinilah terjadi ikhtilaf ulama. Adapun mereka itu kaum yang sesat, menyimpang, itu sepakat ulama, tidak ada yang berselisih. Cuma kalau ditanya berikutnya, lantas apakah mereka itu kafir? Nah, di sini terjadi apa? Ikhtilaf di kalangan ulama. Sebagian mereka menganggap Khawarij ini kafir, karena zahir ayat yang tadi kita baca, ya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Jelas menaskan mereka itu kufur. Begitu pula dalam hadis Nabi disebutkan apa? Yamruquna minad-din, mereka keluar dari agama. Kama yamruqus sahmu minar-ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Berarti keluar dari agama. Nah, dari zahir-zahir dalil ini, sebagian ulama berpendapat kalau orang Khawarij ini keluar dari Islam. Tapi sebagian yang lainnya berpendapat bahwa Khawarij itu tidak kafir. Kenapa? Karena penyimpangan mereka itu disebabkan adanya syubhat, yaitu syubhatut ta'wil, ya, kerancuan dalam menafsirkan ayat. Dan dibahas nanti kalau kita belajar akidah lebih jauh, ya, di sana ada yang namanya mawani'ut takfir, hal-hal yang menghalangi untuk dihukumi kafir. Di antaranya adalah syubhatut ta'wil. Kalau orang itu melakukan tindakan kekufuran karena apa? Salah memahami dalil. Salah memahami apa? Dalil. Oleh karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya seperti itu, akufarun hum, apakah mereka itu kafir? Khawarij kan saat itu diperangi sama Ali bin Abi Thalib. Sampai disebutkan dalam sejarahnya itu, ketika mereka di Nahrawan diperangi dengan habis-habisan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga tidak tersisa kecuali 10 atau kurang. Ya, padahal mereka awalnya ribuan. Ya, ketika pertama kali ditemui oleh Ibnu Abbas didakwahi, sebagian dari mereka tobat. Yang sisanya masih bersikeras dengan akidahnya Khawarij. Nah, itulah yang diperangi Ali bin Abi Thalib. Dengan sangat keras, dan tidak ada yang sesisa kecuali hanya apa? Sekitar 10 atau kurang. Mati. Bunuh. Habis kecuali sekitar 10 atau kurang. Nah, 10 atau kurang ini lari ke berbagai tempat. Ada yang ke Yaman, ada yang ke mana lari. Nah, itu Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Tapi ketika ditanya apakah mereka itu kafir, kata beliau apa? Minal kufri faru, justru mereka itu lari dari kekufuran, sangat apa, anti kekufuran. Bahkan yang namanya Khawarij dikenal apa, orang yang anti dosa istilahnya. Di antara pemahaman mereka itu orang yang berbuat dosa besar kafir, apapun dosanya, ya, walaupun bukan syirik. Menunjukkan apa? Mereka itu sangat anti terhadap apa? Kekufuran, kemaksiatan. Cuma apa? Bodoh ini. Enggak paham dalil yang benar dengan pemahaman yang benar. Nah, disebutkan dalam ayat yang lain beliau mengatakan hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu saudara kita masih yang memberontak kepada kita. Begitu. Ini sebagian ulama pendapatnya mereka masih apa? Muslim, hanya saja mereka berbuat seperti itu, ya, bukan karena apa? Kekufuran, tapi karena apa? Salah di dalam menafsirkan ayat, salah di dalam memahami dalil. Nah, buktinya ketika mereka didebat oleh Ibnu Abbas, ya, hilang syubhat mereka, tobat. Ya, walaupun sebagiannya masih tetap pada, yaitu penyimpangannya. Sehingga bisa dicatat di sini bahwa awal kemunculan mereka itu adalah ketika memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. radhiyallahu anhu pada perang Siffin. Pada perang Siffin. Karena sebab masalah tahkim. Karena sebab masalah apa? Tahkim. Tahu masalah tahkim? Tahkim itu ada kisahnya ya. Jadi ketika perang Siffin itu kan perang antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan pihak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika sahabat Utsman bin Affan sebagai khalifah meninggal, dari pihak Aisyah dan yang bersamanya berpendapat jangan diangkat khalifah baru. Dulu sampai dituntaskan kasus pembunuhan Uthman. Siapa pelakunya dihukum dulu. Baru diangkat khalifah pengganti. Tapi dari pihaknya Ali bin Abi Thalib sudah lebih dahulu dia apa? Dibaiat sebagai khalifah. Hadis itu terjadi perbedaan dalam ijtihad. Aisyah radhiyallahu anha menganggap ini belum sah khalifah ini. Nah, Ali bin Abi Thalib menganggap sah. Sehingga kamu harus berbaiat. Kalau tidak mau berarti kamu merontak. Terjadilah di situ tempur peperangan. Nah, walaupun saat itu pihaknya Aisyah radhiyallahu anha kalah, kalah. Ya. Tapi tidak ditangkap sebagai tawanan, dibiarkan pergi. Nah, inilah yang membuat apa? Masalah bagi Khawarij. Kalau mereka itu memang masih muslimin, kenapa diperangi? Kalau mereka bukan lagi muslimin, kenapa kok enggak ditangkap? Nah, inilah kerancuan apa? Pemahamannya Khawarij. Tidak bisa memahami sikapnya Ali bin Abi Thalib seperti itu. Ya. Ditambah ketika terjadi apa? Proses tahkim. Yang dikatakan oleh para ulama kita, awal mulanya adalah Khawarij itu sendiri yang meminta diadakan tahkim. Ini diutus seorang utusan untuk berunding. Ya. Mencari titik temu dalam masalah ini. Awalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin mengirim Ibn Abbas. Tapi Khawarij tidak setuju. Karena dianggap Ibn Abbas ini berpihak ke Ali bin Abi Thalib. Mereka meminta yang diutus adalah Abu Musa al-Ash'ari. Untuk berhukum dengan kitab Allah. Nah, tapi ternyata prosesnya tidak seperti yang disepakati. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga tidak setuju. Nah, disitulah terjadi apa? Perselisihan dan mereka berkata kepada Ali bin Abi Thalib, lima hakam terijal. Kenapa engkau memberikan keputusan ini kepada orang? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Nah, itulah pemahaman mereka. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Maunya dihukumi sesuai dengan zahirnya ayat. Tidak perlu apa? Yaitu perundingan dengan adanya utusan-utusan. Padahal kata ulama mereka sendiri yang meminta awalnya untuk dikirim apa? Utusan menengahi permasalahan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itulah mereka kemudian mengasingkan diri keluar dari pasukannya Ali bin Abi Thalib dan tinggal di suatu desa namanya Harura dekat Kufah. Mereka membuat kelompok di sana. Nah, ini generasi awalnya Khawarij. Dan dalam perjalanan sejarah mereka terpecah-pecah lagi menjadi beberapa kelompok. Yang paling besar ada 8. Jadi pecahan kelompok Khawarij itu yang paling besar ada 8. Yang pertama yang dijuluki dengan Al-Muhakkimah. Itu yang tadi. Awalnya mereka pasukannya Ali bin Abi Thalib, tentara Ali bin Abi Thalib. Kemudian tidak sependapat dengan Ali dalam beberapa kebijakannya, belot keluar dari barisan pasukan Ali bin Abi Thalib. Berkumpul di mana? Di Harura. Itu generasi awal namanya Muhakkimah. Disebut demikian karena memang syiarnya mereka tadi itu la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kemudian setelah itu muncul kelompok besar lagi dari mereka namanya Azariqah. Azariqah kemudian yang ketiga An-Najadat. Najadat kemudian yang keempat Al-Baihasiyah. Baihasiyah. Kemudian yang kelima Al-Ajaridah. Ajaridah. Yang keenam Al-Fa'alibah. Fa'alibah. Yang ketujuh Al-Ibadiyah. Ibadiyah. Akibad Ibadiyah. Dan yang kedelapan As-Sufriyah. Sufriyah. Untuk penamaan yang setelahnya ini asalnya itu dari nama pemimpinnya semua. Jadi mengambil dari nama tokoh pemimpinnya. Ya. Terlalu panjang kalau disebutkannya. Ini singkat saja. Nah, ini 8 pecahan khawarij yang paling besar. Nanti masing-masing pecah lagi. Kelompok-kelompok lagi. Karena apa? Berbeda pandangan, pecah, bikin kelompok lagi. Beda pandangan, pecah lagi, bikin kelompok lagi. Begitu seterusnya. Hanya saja mereka semua ini sepakat dalam beberapa masalah. 8 kelompok besar ini walaupun berbeda-beda, pecah-pecah, tapi semuanya masih bersepakat dalam beberapa masalah. Di antaranya adalah yang pertama, mereka barok berlepas diri dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, mereka mendahulukan prinsip itu di atas setiap ketaatan. Jadi betul-betul sudah menjadi akidah. Sebelum melakukan apapun amal taat, yang didahulukan itu apa? Kamu harus berbarok, berlepas diri dengan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, tidak menganggap sah nikah kecuali atas keyakinan itu. Kalau terjadi pernikahan tapi calonnya ini tidak meyakini seperti itu, tidak sah nikahnya. Orang mau nikah harus dituntut dulu, harus meyakini keyakinan ini untuk disahkan nikahnya. Kemudian yang keempat, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Sepakat pelaku dosa besar kafir, ya secara global ya. Sepakat mereka. Dan yang kelima, wajib memberontak. Wajib memberontak kepada penguasa yang menyelisihi sunnah. Wajib memberontak kepada penguasa yang menyelisihi sunnah. Ini sunnah Nabi SAW. Nah, ini lima ya, Pancasilanya mereka. Bisa dilihat dalam kitab Al-Milal Wal-Nihal karya Asy-Syahristani. Kitab yang khusus mengumpulkan sejarah firqah-firqah dalam Islam. Nah, diingat sekali lagi tadi ya, bahwasanya ulama enggak ada yang berselisih pendapat. Kalau mereka itu kelompok sesat, kelompok yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apa? Apakah mereka kafir? Nah, itu beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak secara mutlak, ada yang mengatakan kafir secara mutlak. Terus yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Mana yang rajin? Kafir atau enggak kafir? Baik. Ya rajin wallahu alam bisawab fihi tafsil, dirinci permasalah. Ya, tidak dihukum apa? Secara keseluruhan tidak. Tapi dirinci permasalahannya apa? Dalam masalah-masalah apa? Ada masalah-masalah yang itu apa sudah sampai pada tingkat kufur, ada yang belum. Ini. Itu rinciannya dalam buku akidah nantinya. Kemudian kita baca lagi. Qala rahimallahu wal khawarij humus syuratu al anjas wal al arjas. Dan khawarij itu mereka adalah asyuratu. Syuratu, asal katanya dari syara asyar, yang artinya merajalela. Kejahatannya al-anjas najis. Anjas, jamak dari najis. Kaum najis. Al-arjas, kotor. Ya sama, najis, kotor. Ini penilaian ulama ahli sunnah terhadap mereka. Mereka itu syurah. Syurah artinya kaum yang merajalela kejahatannya, kaum yang najis, yang kotor. Adapun dari pihak khawarij itu sendiri, mereka punya beberapa nama. Di antara nama-nama khawarij itu adalah, yang pertama khawarij. Ini mereka namai dirinya sendiri khawarij, mengambil dari firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat Ayat 100. Ini asal atau dalil mereka. Kalau kami khawarij itu ya, mengambil dari ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقُعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Dan siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mendapatinya kematian, maka sungguh telah pasti pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi mereka bangga disebut khawarij dengan versinya mereka, yaitu apa? Khawarij dalam pemahaman mereka yaitu orang yang keluar berhijrah ya, kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kalaupun mati di dalam perjalanan ini, mereka yakin mendapat pahala. Nah, lihat bagaimana pemahaman itu kalau salah ya. Ayat Al-Quran pun jadi dalil. Nah, na'udzubillah. Kemudian nama yang kedua, versi mereka ini ya, mereka juga menamakan dirinya syurah. Asyuratu shin ra alif ta marbuta, syuratu. Tapi tidak seperti penamaan yang dipahami oleh Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah tadi menyebutkan mereka itu syurah, artinya kaum yang merajalela apa? Kejahatannya. Tapi bagi mereka syurah itu bukan begitu artinya. Mereka mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 207. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya, mengorbankan dirinya demi mencari ridha Allah. Nah, dari kata-kata yashri nafsahu, menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Itulah alasannya mereka menampakkan dirinya asyuratu. Ini kaum yang menjual dirinya, mempertaruhkan dirinya demi mencari ridha Allah. Itu versi mereka. Kemudian di antara penamaan mereka juga adalah Al-Haruriyah. Yang ketiga, mereka juga menamakan dirinya Al-Haruriyah. Kenapa? Karena generasi awal mereka itu pertama kali terbentuk di mana? Di Haruro. Karena generasi awal mereka itu terbentuk pertama kali di Haruro, suatu desa ya, yang ada dekat dari Kufah, Irak sana. Kemudian yang terakhir, mereka juga menamakan dirinya Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah. Karena syiar mereka apa? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ini syiarnya mereka, sehingga menamakan dirinya Al-Muhakkimah. Adapun tuduhan mereka kalau Ali bin Abi Thalib yang melakukan tahkim saat kasus tadi itu, ini tidak benar. Karena yang meminta tahkim pertama kali siapa? Mereka sendiri, Khawarij sendiri yang meminta diadakan tahkim. Tapi mereka menuduhkan kalau Ali bin Abi Thalib yang berbuat tahkim. Padahal Ali bin Abi Thalib hanya memenuhi keinginan mereka ketika menuntut untuk dikirim seorang utusan yang menengahi permasalahan di antara mereka. Maka Ali, sahabat Ali mengirim siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Mereka enggak terima. Yang mereka inginkan Abu Musa al-Asy'ari untuk berhukum dengan kitabullah, tapi tidak seperti perjanjiannya. Yang akhirnya enggak ketemu, perang. Kemudian kalaupun terjadi tahkim, mengirim utusan untuk berunding, apa hukumnya? Boleh tidak? Boleh ya. Bahkan itu termasuk dari apa? Petunjuk Al-Quran. Contoh aja dalam kasus pertengkaran suami istri ya. Dalam istilah namanya nusyuz. Apa Allah perintahkan ketika terjadi itu? Untuk masing-masing pihak mengirim, mengutus salah seorang dari keluarga masing-masing untuk apa? Berunding. Bagaimana mendamaikannya? Ini perintah Al-Quran dalam surat An-Nisa. Ya, atau dalam surat Al-Baqarah. Begitu pula dalam kasus pelanggaran di saat orang berpakaian ihram. Kan enggak boleh berburu ya. Ketika ada pelanggaran seperti itu, kemudian ditetapkan dendanya apa ini? Disebutkan dalam surat Al-Maidah, yang memutuskannya adalah dengan diutusnya seorang untuk menghukumi apa dendanya. Seorang yang adil. Ini perkara yang justru menjadi bimbingan dalam Al-Quran. Tapi begitulah Khawarij. Mereka tidak memahami Al-Quran itu dengan pemahaman yang mendalam. Mereka hanya apa? Membaca Al-Quran dan tidak sampai melebihi kerongkongannya. Hanya dibaca sesuai lafadznya, tapi tidak dimengerti apa maksudnya. Allah musta'an. والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, dan khawarij mereka itu adalah asyurah. Menurut pemahaman sunnah, asyurah itu apa? Kaum yang merajalela kejahatannya, kaum yang najis, yang kotor. Itu kata Imam Al-Ajuri. Kemudian beliau mengatakan, waman kana ala madhabihim min sa'iril khawarij yakhrujuna 'alal a'immah wal umara. Dan siapa saja yang semadhab dengan mereka dari seluruh kelompok Khawarij, tadi sudah kita sebutkan mereka berpecah belah tapi semuanya punya beberapa prinsip yang sepakat. Di antaranya ini, yakhrujuna 'alal a'immah, memberontak kepada para imam wal umara dan para amir, pemimpin. Memberontak kepada para imam dan umara, para amir, para pemimpin. Sama saja, mau kelompok yang A, B, C, dari mereka itu sama dalam masalah ini. Ini ketika melihat pemimpinnya menyelisih sunnah Nabi, langsung turunkan, ya, ganti, berontak. وَيَسْتَحِلُّنَا قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ, dan menghalalkan membunuh kaum muslimin, dan menghalalkan membunuh kaum muslimin. Ini yang berbuat dosa besar, halal dibunuh, udah gak ada perasaan. Kalau dijangkiti pemahaman sesat, bahkan meyakininya sebagai apa, sesuatu yang benar, yang baik, nah, titik. Dan tadi sudah kita sebutkan beberapa pendapat yang mereka sepakat, ada lima ya yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Ajri, dua: memberontak dan membunuh kaum muslimin, ya, ini yang berbuat dosa besar, menganggapnya kafir. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر